إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama dari kajian rutin kita membahas kitab Miftahu Dari Sa'adah wa karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Di pembahasan dalam kitab ini Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang segi-segi keutamaan ilmu dalam hal ini dibandingkan dengan harta, ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala secara berurutan. Ya, wujuh tafdilil ilmi alal mal, segi-segi keutamaan kemuliaan ilmu, memahami ilmu dibandingkan harta. Baik, sekarang sampai di al-wajhu tsalits asyar. Al-wajhu tsalits asyar, segi yang ke-13. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Anna hubbal ilmi wa talabahu aslu kulli ta'atin." Wahubbu dunya wal mali wa talab وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئات. Bahwasanya mencintai ilmu dan menuntut ilmu adalah asal dari semua ketaatan. Ya, asal dari semua ketaatan, sedangkan mencintai dunia dan harta serta berambisi mengejarnya ini adalah asal dari semua keburukan. Jelas ini perbandingan yang sangat jauh, ya. Kalau ilmu itu qadillahu bihi khairan yufaqihu min, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ini ilmu agama. Adapun mengejar dunia dan harta, berambisi untuk mendapatkannya, ini justru kebalikannya. Aslu kulli sayyi'ah, ini adalah pokok atau landasan dari asal dari segala keburukan. Taib ar-rabi'ah asyar, yang ke-14. Anna qimatal ghaniyyi maluhu wa qimatal ilmi ilmuhu. Nilai dari seorang yang kaya adalah hartanya. Sedangkan nilai dari orang yang berilmu adalah ilmunya. Harta ini yang menjadikan dihargainya atau dianggap bernilainya orang-orang yang kaya. Sehingga setelah hilang hartanya, ya sudah hilang kemuliaannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang yang ilmu, nilai kemuliaannya adalah ada pada ilmunya. Fahadha mutaqawwimun bimalihi fa idza maluhu wa ulimat qimatuhu fa baqiya bila qimah. Maka orang yang kaya ini dia dihargai karena hartanya, sehingga ketika hartanya hilang maka hilanglah nilainya, maka setelah itu dia dianggap orang yang tidak bernilai, tidak berharga sama sekali. Sedangkan harta pasti akan habis. Ya, pasti akan berkurang. Maka orang ini lama-kelamaan seiring dengan habisnya hartanya hilang nilainya di mata manusia. Wal alimu la tazulu qimatuhu bal hiya fi tadha'ufin wa ziyadatin daiman. Sedangkan orang yang berilmu, nilai kehormatannya, kemuliaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang. Ya, karena ilmu tidak pernah berkurang. Semakin diajarkan, semakin berkah, semakin bertambah. Bahkan, nilai dari orang yang berilmu dengan ilmunya ini, semakin lama semakin tadha'uf. Semakin berlipat ganda. Ya, semakin selalu bertambah selama-lamanya. Nah, jadi inilah perbedaan antara nilai dari harta dan ilmu. Makanya kita ketahui sampai saat ini, dan sudah pernah kita terangkan ya, orang yang berilmu atau para ulama, ketika kita nukilkan ucapan mereka menjelaskan masalah agama, kita akan doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ucapan dari Imam Ibnu Katsir, ucapan dari para ulama tabi'in, apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan sebanyak itu pula orang yang mendoakan mereka. Sewaktu kita sebut namanya pun dengan kemuliaan, dengan pujian, dengan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan nilai mereka, ya. Sampai pun diri mereka telah tiada, ya, tapi penghargaan di hati kita terhadap mereka senantiasa ada sampai hari kiamat. Ini seperti yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam ucapan yang nanti juga akan dijelaskan. Ya, a'yanuhum mafqudah wa milatuhum fil qulubi mawjudah. Meskipun diri-diri mereka telah tiada, tapi penghormatan dan keberadaan mereka di hati kita selalu ada, karena kita selalu menghormati mereka, selalu memuliakan mereka, selalu berusaha mengambil teladan dari kebaikan-kebaikan mereka. Meskipun mereka telah wafat, maka dengan ini pahala kebaikan mereka terus mengalir. Subhanallah. Inilah perbedaan antara nilai kemuliaan dengan harta dan kemuliaan dengan ilmu. Taib al-khamisah, yang ke-15, anna jauharul mali min jinsi jauharil badani wa jauharul ilmi min jinsi ruhi, kama qala Yunus ibnu Habib rahimahullah ta'ala, ilmuka min ruhika wa maluka min badanika wal farku bainal amraini kal farki bainal ruhi wal badani. Ya, anna jauharul mal min jinsi jauharil badan, bahwasanya jauharul mal, ya, nilai harta adalah dari jenis nilai atau hakikat badan tubuh manusia, karena harta dibutuhkan oleh tubuh, perhiasan bagi tubuh. Sedangkan jauharul ilmi min jinsir ruh. Sedangkan keberadaan ilmu adalah, ya, termasuk jenis kebutuhan ruh manusia. Ilmu yang menghiasi jiwa manusia. Sebagaimana ucapan dari seorang ulama terdahulu yang bernama Yunus ibnu Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ilmu kamin ruhika, ilmumu itu dari jiwamu. Ilmumu itu yang akan memperbaiki, akan menghiasi tubuhmu. Sekarang kita bandingkan saja, jiwa dan raga atau tubuh manusia, mana yang lebih utama? Jelas jiwanya. Ya? Karena manusia prinsipnya kalau jiwanya telah hilang, dia akan berubah menjadi mayat, menjadi bangkai. Tidak dikatakan lagi manusia, karena manusia dinilai sebagai manusia dengan jiwanya atau ruhnya, dan yang meluruskan, yang memperbaiki, membersihkan jiwa manusia adalah ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di sini, wal farqu bainal amrayni kal farqi bainar ruhi wal badan. Oleh karena itu perbedaan antara harta dan ilmu adalah seperti perbedaan antara jiwa atau ruh dengan badan manusia. Naam. Baik, as-sadis asyar, yang ke-16. Annal alima law uridu alaihi bihadzihi minal ilmi dunya bima fiha lam yardaha iwadhan min ilmihi wal ghaniyul akilu idha ra'a syarafal ilmi wa fadlahu wa ibtihajahu bil ilmi wa kamalahu bihi yawaddu law anna lahu ilmahu biginahu ajma. Ya, kata beliau, orang yang berilmu kalau ditawarkan kepadanya dengan bagian ilmu yang dimilikinya, ditawarkan kepadanya dunia dengan segenap isinya, yakni ditawarkan padanya dunia untuk menggantikan ilmunya, ditukar dengan dunia dengan ilmunya, dunia apa dunia dengan seisinya, dengan untuk ditukar ilmunya, apa reaksinya? Lam yardahu, dia tidak akan ridho. Lam yardaha, dia tidak akan ridho dengan dunia itu. Dia tidak akan ridho dunia dijadikan sebagai pengganti ilmunya. Jelas. Ya, karena dia mengetahui nilainya ilmu tersebut. Sedangkan orang kaya yang berakal, orang kaya yang berakal, akal sehat, ketika dia melihat kemuliaan ilmu, keutamaannya, dan bagaimana kemuliaan yang dicapai oleh orang yang berilmu dengan ilmunya, serta kesempurnaannya, maka dia akan menginginkan, ya, ilmu itu menggantikan semua harta yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah disebutkan di dalam biografinya Imam Atha Ibnu Abi Rabah Al-Makki, yang beliau ini adalah seorang tabi'in yang mulia dari penduduk Mekah, dan disebut-sebut dia sangat ahli dan menguasai hal-hal yang berhubungan dengan manasik haji dan umrah, karena dia di penduduk Mekah, sehingga orang-orang selalu ketika ingin melaksanakan umrah atau haji, maka datang kepada beliau untuk bertanya. Satu saat datanglah khalifah di zaman tersebut untuk menunaikan umrah, ya, bersama dua orang anaknya. Dan tentu mereka, sebagaimana kebiasaan kaum muslimin yang lainnya, akan datang kepada orang yang berilmu untuk menanyakan hal-hal yang perlu mereka tanyakan sebelum menunaikan ibadah yang agung ini. Datang mereka bertamu ke rumah atau Ibnu Abi Rabah. Atau Ibnu Abi Rabah ini seorang bekas budak, ya, yang secara penampilan fisiknya sangat-sangat tidak menarik, tapi dia orang yang berilmu. Oh, tidak mau orang datang ke sana sampai menunggu sampai dia selesaikan hajatnya baru keluar menemui orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang masalah agama. Tidak terkecuali khalifah dan kedua anaknya ini datang. Ternyata sampai di sana atau Ibnu Abi Rabah lagi sholat, dia harus menunggu. Sudah menunggu, dia selesai melaksanakan sholat, baru keluar menemui mereka. Mereka bertanya, beliau jawab, ya, rahimahullah ta'ala, dengan jawaban ilmiah tentu saja. Dan khalifah serta dua anaknya ini mau tidak mau harus tunduk kepada dia, karena mereka butuh dengan ilmunya. Sampai setelah pulang, khalifah ini mengatakan anak, ya, kepada kedua anaknya, la taniya fi talabil ilmi, nanti kalian jangan sampai bermalas-malasan, jangan sampai bosan dalam menuntut ilmu. Fa inni la an la ansa dhullana amama hadzal abid. Karena aku tidak pernah melupakan bagaimana kita rendah atau hina di depan seorang budak ini. Ya, ini bagaimana kita tunduk dia di hadapannya padahal dianya. Tapi karena dia punya ilmu, akhirnya kita harus tunduk dan mengikuti apa yang diucapkannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, seorang yang punya harta, seorang penguasa saja, kalau dia berakal, pasti dia akan tunduk kepada orang yang berilmu, karena dia butuh dengan ilmunya, kalau dia ingin selamat dalam kehidupan di dunia, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jelas perbandingan yang sangat jauh ya tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta. Baik. Berikutnya as-sabi'a asyar yang ke-17. Ya, yang ke-17 kata beliau, anna ginal mali qad yakunu sababa halaki sahibihi katsiran. Kekayaan dengan harta mungkin menjadi sebab kebinasaan pemiliknya. Ya, kekayaan dengan harta qad yakun bisa jadi menjadi sebab kebinasaan pemiliknya. Kefiran, dan ini sering terjadi. Ya, kekayaan dengan harta ini sering menjadi sebab kebinasaan bagi pemiliknya. Fa innahu ma'syukun nufus. Fa idza ra'at man yasta'firu bi ma'syukiha 'alaiha sa'at fi halakihi kama huwa kama huwa al-waqi'. Naam. Wa amma ginal ilmi fa sababu hayati ar-rajuli wa hayati ghairihi bihi. Wa an-nasu idza ra'aw man yasta'thiru 'alayhim bihi wa yatlubuhu ahabbuhu wa khadamuhu wa akramuhu. Ini cetakan asli, ada yang lompat ya. Naam. Kata beliau, jadi kalau tadi orang yang kaya dengan harta seringnya itu menjadi sebab kebinasaan bagi dirinya, harta karena orang yang punya harta itu diminati banyak orang, dicari banyak orang. Yani banyak yang berambisi ingin memilikinya, karena jiwa manusia ketika melihat seseorang yang melebihi dirinya dalam urusan harta, apa yang terjadi? Bukan dia memuliakan orang tersebut kalau malas kelebihan harta, ya. Dia akan berusaha untuk membinasakan orang tersebut supaya dia yang mengambil hartanya. Ya, kama huwal waqi'. Sebagaimana ini yang yang sering terjadi. Ya, orang yang membawa harta yang banyak ketika dilihat sama pencuri, maka pencuri akan merampas hartanya. Kalaupun dilihat sama ini sering terjadi. Kekayaan dengan ilmu beda. Ya. Justru ini merupakan sebab kehidupannya dan kehidupan orang lain. Kenapa? Orang yang punya ilmu, orang tidak akan berusaha mencelakakannya, dia malah dihormati. Ya. Manusia ketika melihat orang yang memiliki ilmu yang lebih dibandingkan diri mereka, atau seorang yang menuntut ilmu, mereka justru mencintai orang tersebut, mereka justru berusaha melayani orang tersebut dan memuliakannya. Sehingga tidak pernah kita dengar beritanya, misalnya ada seorang ulama melakukan perjalanan, tiba-tiba pencuri ada yang menghadangnya, saya ingin mencuri ilmumu. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Justru pencuri takut untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini karena dia takut nanti saya didoakan, orang ini punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nanti dia khawatir hal itu akan menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya. Ala kulli hal, orang yang berilmu tidak akan mendapati resiko yang seperti ini. Justru dia banyak didoakan, dicintai dan dimuliakan oleh manusia. Ketika orang mengenal dia sebagai orang yang berilmu, maka orang akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan dan kemuliaan, pemuliaan kepada orang yang berilmu tersebut. Nah, baik. Athamina asyar. Yang ke-18. Annama ata Allah ahadun qattu illa bil ilmi. Wa amatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal. Perbandingan berikutnya antara harta dan ilmu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengamalkan ketaatan kepada Allah kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan ketaatan kalau cuma dari perasaannya, dari akalnya. Tertolak amalnya. Harus dengan dalil, dan dalil adalah ilmu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah kecuali dengan ilmu. Sedangkan kebanyakan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, hanyalah terjadi maksiat tersebut dengan hartanya, dengan harta yang dimilikinya. Orang berbuat maksiat mayoritasnya adalah dengan harta. Ya, dengan fasilitas, dengan handphone, dengan apa yang dimilikinya, dengan uangnya atau apa yang ada pada orang tersebut. Jadi mayoritas perbuatan maksiat justru dilakukan dengan harta, sementara ilmu justru membawa pemiliknya untuk mengamalkan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tasi'a asyar, yang ke-19. Wa jami'ul mali yad'uuhum ila dunya bihalihi wa. Perbedaan berikutnya, orang yang berilmu akan menyeru manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu dan keadaannya, dengan ilmunya dan keadaannya. Ya, karena ketika dia ilmunya mempraktikkan ilmu dalam kehidupannya, ini menjadi panutan bagi manusia. Sedangkan orang yang mengumpulkan harta, sebaliknya, dia menyeru manusia kepada dunia dengan harta dan keadaannya. Ya, karena orang-orang yang mengumpulkan dunia pasti adalah orang-orang yang sibuk menghiasi dirinya dengan fasilitas dunia, yang ini sekaligus menjadi ya pengajak bagi orang lain untuk mencontoh dirinya. Jadi dengan hartanya dan keadaan dirinya, dia justru mengajak manusia ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ke jalan dunia, ya, mencintai dunia secara berlebihan. Nah, baik, al-ishrun, segi yang ke-20. Anna ladzata al-hasilata min ginal mali imma ladzatun wahmiyatun imma ladzatun wahmiyatun wa imma ladzatun bahimiyah fa in sahibuhu tadza bi nafsi jam'ihi wa tahsilihi fatilka ladzatun wahmiyatun khayaliyah wa in iltadza bi'infakihi fi syahwatihi fahiya ladzatun bahimiyah wa amma ladzatul ilmi faladzatun akliyatun ruhaniyah tushbihu ladzatal malaikati wa bahjataha wa farkun ma bainal ladzatain. Ya, yang ke-20, kelezatan atau kenikmatan yang didapatkan dengan kekayaan harta hanya dua kemungkinan. Kelezatan yang sifatnya, yakni bukan kelezatan yang nyata, kelezatan yang sifatnya angan-angan dan hayalan, atau kelezatan, ya, kelezatan hewani, kelezatan seperti yang dirasakan oleh hewan, binatang. Kita lihat, kalau misalnya pemilik harta ini dia merasakan kelezatan, mungkin dia merasakan gembira maka itu adalah kelezatan wahmiyah, kelezatan yang hanya angan-angan dan khayalan, tidak ada kenyataannya. Andainya dia lezat itu harusnya pikirannya bisa beristirahat, perasaannya bisa tenang, tapi ternyata waktu dia mengumpulkan harta dengan ambisinya, ini juga pikirannya selalu kalut, ya, jiwanya selalu merasakan susah. Ketika dia mendapatkan, gembira cuma sesaat, setelah itu dia akan membuat target baru lagi. Ketika dia tidak dapatkan, maka jiwanya juga akan merana, akan merintih kenapa dia tidak dapatkan targetnya tersebut, dan seterusnya. Jadi ini adalah kelezatan yang bersifat khayalan saja, tidak nyata. Ya. Sementara wa inil tadza, misalnya dia merasa kenikmatan, merasakan nikmat ketika dia mengeluarkan hartanya untuk memuaskan syahwatnya, maka ini adalah kelezatan bahimiyah, kelezatan hewan, hewani, kelezatan seperti yang dirasakan oleh hewan. Ya, bukan kelezatan yang hakiki, dan ini cuma sementara saja. Ini kelezatan dengan harta hanya dua kemungkinan tadi. Kalau bukan kelezatan yang bersifat khayalan, maka kelezatan yang seperti yang dirasakan oleh hewan ketika mereka mencurahkan hartanya di jalan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Adapun kelezatan ilmu adalah kelezatan akal dan ruh manusia, kelezatan yang dirasakan jiwa manusia. Ini kelezatan yang sesungguhnya. Inilah yang akan bisa menjadikan jiwa tenang, hati damai. Inilah kelezatan yang hakiki, ya. Inilah kelezatan yang menyerupai kelezatan yang dirasakan oleh para malaikat, kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para malaikat. Dan jelas farqun ma bainal ladzatain, sangat jauh berbeda antara dua kelezatan tersebut. Yang satu tingkatnya binatang, yang satu tingkatnya malaikat. Jelas sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Sebagaimana perbedaan antara kemuliaan dengan ilmu dibandingkan kemuliaan harta. Taib al-hadi wal ishrun, yang ke-21. Baik. Al-hadi wal ishrun, segi yang ke-21. Anna uqala al-umami mutbikuna ala dhammi syarihi, ala dhammi syarihi fi jam'il mali wal harisi alaih. Semua orang yang saja di semua umat manusia, semuanya mutbikun, semuanya bersepakat, ya, semuanya sependapat untuk mencela sikap syarih, rakus dalam mengumpulkan harta, wal haris, berambisi untuk mendapatkannya. Jadi semua orang yang berakal di umat mana saja sepakat untuk mencela sikap yang rakus, ambisi yang berlebihan dalam mengumpulkan harta. Ya, semuanya sepakat untuk mencelah ini, watanakusihi wal izra'i bihi, sepakat untuk mencelah, ya, dan menganggap buruk perbuatan ini. Sementara sebaliknya, mereka juga wamutbikuna ala ta'zimi syarihi fi jam'il mali wa tahsilihi wa madhihi wa mahabbatihi wa ru'yatihi bi'ainil kamal. Ya, sementara semua orang-orang yang berakal di setiap umat mereka bersepakat untuk mengagungkan orang yang bersemangat, berambisi untuk menuntut dan mendapatkan ilmu agama. Ya, semua orang yang berakal dari setiap umat sepakat, ya, sepakat mengagungkan, memuji, memuliakan dan mencintai seorang yang bersemangat, berambisi besar untuk menuntut dan mendapatkan ilmu, serta memandangnya dengan pandangan ujian, pandangan kesempurnaan. Makanya ini juga menunjukkan kepada kita ya, tentang keutamaan ilmu. Orang yang rakus dalam menuntut ilmu justru terpuji, sementara orang yang rakus dalam mengumpulkan harta justru ini disepakati sebagai orang yang buruk dan tercela di kalangan manusia. Nah, ini sampai segi ke-21 insyaallah kita cukup apa yang kita baca di kesempatan kali ini. Masih banyak segi-segi yang lain sampai 30 lebih ya dibawakan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi motivasi kebaikan bagi kita dan semangat untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah kami sampaikan Ustaz, dan khatul Islam azani Allah wa iyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543, atau Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896 5436. Yang pertama kita angkat dari telepon, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Umu Abdurrahman. Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah doa untuk orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup itu sama? Allahumma firli wali daya warhumah kamarobanisto, ataukah beda ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Nah, ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau Umu Abdurrahman di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan ya, tetapkan memperkahi umur mereka yang masih hidup ya. Kemudian doa dengan doa-doa kebaikan yang lain. Maka ini baik kita senantiasa tambahkan, tapi kalau kita cukupkan dengan itu juga dan sering kita ucapkan tidak mengapa, karena ini sudah mencakup makna kebaikan-kebaikan yang lain, dan ini bisa berlaku untuk yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Umu Abdurrahman, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 021 823 6543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Di Sulawesi Tenggara. Ya, dengan siapa ibu? Mohon maaf. Amba Allah. Ya, silakan ibu. Pertanyaannya. Apa namanya itu? Kalau misalnya menanya ya itu soal keluarga boleh ya? Ya, silakan bu. Tapi mohon maaf untuk tidak menceritakan secara langsung bu ya, mungkin silakan. Ini kalau misalnya istri yang sekarang sudah nggak punya anak. Tapi itu suami saya kayaknya semua penghasilannya untuk anaknya saja yang dari istri pertama, bagaimana ibu ya? Baik, cukup, terima kasih ibu. Ya. Saya dikasihnya uang gitu, bisa mau ke pasar saja, tapi itu gaji suami itu kalau misalnya ditotalkan, kalau misalnya di... Ya, baik ibu, cukup dipahami ibu ya. Baik, kita akan dengarkan dan simak jawaban dari Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Tadi pertanyaannya ada beberapa hal yang kurang jelas ya, yang saya pahami dari pertanyaan tadi bahwa suaminya ini anak dari istri yang lalu, mungkin entah sudah cerai atau sudah meninggal, saya tidak tahu tadi. kemudian dia menikah lagi, tapi kelihatannya yang saya pahami tadi, sang suami ini hanya memberikan penghasilannya untuk anaknya yang lalu saja. Sementara istri yang sekarang belum punya anak, mungkin ya begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan mendapatkan keturunan yang baik ya. Yang jelas ketika itu suaminya hanya memberikan kepada anaknya tersebut. Jawabannya ini jelas salah dan keliru. Kalau seperti ini pertanyaannya ya. Ini jelas salah dan keliru. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang saat ini. Betul dia juga wajib menafkahi anaknya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya tetap dia memberikan nafkah kepada anaknya. Kecuali kalau anaknya itu sudah berkeluarga. Misalnya sudah ada suami yang menanggung dia. Ya. Tapi kalau seandainya anaknya tersebut masih membutuhkan biaya. Ya. Masih membutuhkan orang tua yang memberikan nafkah kepadanya, maka dia tetap memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kesanggupannya, ya. Dan wajib untuk dia membagi nafkah tersebut untuk istrinya sekarang dia juga berikan, maka anaknya juga dia akan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh kemudian semua penghasilan diberikan kepada anaknya meskipun itu anak kandungnya. Sekarang istrinya juga adalah merupakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Karena sekarang telah menjadi bagian dari keluarganya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pembagian yang baik dari penghasilan yang dimilikinya untuk dibagi kepada istrinya dan kepada anaknya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, masih di line telepon 0218236436. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Pak, saya Ibu Aini di Lombok. Ya, silakan. Boleh nggak saya menanya dulu? Boleh nggak kita menanyakan tentang warisan? Baik ibu, untuk masalah warisan ibu bisa bertanya pada hari Kamis pagi ibu bersama Ustaz Dr. Erwandi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita angkat berikutnya pertanyaan selanjutnya. Ya. Tep, silakan yang untuk berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu? Ibu, mohon maaf, ibu telah tolong dimatikan terlebih dahulu televisinya ibu ataupun suara radionya karena feedback dan kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara yang ibu. Oh iya Ustaz. Ya, silakan ibu. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Yeni di Padang. Ya, silakan Ibu Yeni. Ya, pertanyaan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan gini Ustaz, saya punya saudara gitu. Mm-hmm. Dia sering membantu gitu Ustaz, misal masalah keuangan. Mm. Ya enggak pelit lah gitu Ustaz, saudara-saudaranya semuanya dibantu, yang susah tuh enggak apa. Mm. Tapi dia ibadahnya itu Ustaz enggak apa, enggak sesuai dengan sunnah dan juga terkadang juga lalai. Apakah amalannya itu dapat pahala atau bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Bu Yeni. Ya. Pertanyaannya cukup Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik ibu yang ada di Padang ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya juga, kepada saudaranya tadi yang suka membantu, dan kepada kita semua. Ya. Tentu saja selama dia adalah seorang muslim, apalagi dia membantu saudaranya memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya, dan ini merupakan bagian dari amal silaturahim yang sangat besar keutamaannya dalam Islam, maka insya Allah dia mendapatkan pahala dari keutamaan mengamalkan atau membantu saudara-saudaranya tersebut. Ya, cuman tentu saja keutamaan ini akan semakin baik kalau seandainya dia mengamalkannya, ya. Dia memahami Islam dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu dan saudara-saudaranya yang mengetahui hal ini, seringlah menasihati dia, doakan kebaikan untuknya. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hidayah di hatinya agar mau menerima kebenaran sunnah Rasulullah s.a.w. agar setelah itu dia bisa melaksanakan ibadah yang benar, bisa selalu diingatkan dari kelalaiannya, maka hendaknya saudara-saudaranya yang selalu mendapatkan bantuan materi dari dia mendoakan kebaikan untuknya, ya, karena inilah sebaik-baik balasan yang bisa kita berikan kepada saudara kita ini. Alangkah indahnya ketika dia rajin bersedekah, rajin membantu orang, kemudian dia punya pemahaman agama yang benar, punya akidah yang benar, punya ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itulah, kita selalu nasihati dia dengan cara yang baik, doakan kebaikan untuknya, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kebaikan-kebaikannya tersebut menjadi sebab Allah membukakan hatinya untuk menerima taufiknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kita akan angkat dari pertanyaan chat WA yang telah masuk di 0819896543. Ustaz, beliau bertanya dari penanya kita yang berada di Sumatera Barat, Ustaz, apakah sudah sholat fardu disunahkan berzikir? Apakah kita boleh berdoa, Ustaz? Kemudian yang apakah boleh kita berdoa, Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua adalah, saya memiliki hutang yang rasa sudah lupa, ya. Ternyata sudah anak tidak ingat-ingat lagi semuanya. Ternyata ada yang lupa, Ustaz. Kemudian bila anak wafat, apakah hutang itu akan menjadi siksa di kubur? Jazakallah khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu sangat bermanfaat dari beliau yang ada di Sumatera Barat, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada keluarganya, juga kepada kita semua. Ya, tentang masalah setelah selesai sholat fardu berzikir, kemudian apakah boleh setelah itu berdoa. Pertama, ya, setelah selesai sholat fardu, ada zikir-zikir yang disyariatkan setelah istighfar 3 kali, ada zikir-zikir yang disyariatkan. Ini yang kita utamakan. Kita selesaikan zikir-zikir tersebut. Adapun setelah itu kita ingin berdoa, maka diperbolehkan. Ya, banyak ulama yang menyebutkan hal ini diperbolehkan, termasuk Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para ulama yang lainnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, mereka membolehkan. Yang penting kita selesaikan dulu zikir-zikir yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setelah selesai sholat fardu, ya. Jadi yang kita utamakan adalah berzikir setelah istighfar 3 kali. Baru setelah itu kalau kita ingin berdoa, maka dipersilakan. Selama tentu tidak kita meyakini ada kekhususan, keutamaan khusus, ya, dari doa tersebut. Jadi doa kita baca kapan saja diperbolehkan. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga di sini bahwa lebih baik doa hadis yang sahih. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bersabda, "Aqrabu ma yad'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Ini lebih utama kita baca doa di yang sudah dekat dengan Allah, di dalam sholat kita lagi sedang bermunajat dengan Allah, apalagi sholat wajib yang tentu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat fardu, ya, karena ini yang Allah wajibkan. Maka paling utama waktu kita sampaikan doa di waktu ini, kemudian juga di waktu setelah membaca salam dan tahiyat. Setelah membaca tahiyat dan salawat, ya, sebelum kita mengucapkan salam di waktu kita tahiyat, Rasulullah SAW waktu itu bersabda, "Tsumma liyatahayyar minad du'ai a'jabahu ilaih." Kemudian hendaknya hamba ini memilih doa yang paling disukainya. Makanya dua tempat ini, waktu sujud, ya, semua sujud, yang pertama maupun yang terakhir, ya, kemudian ketika setelah membaca tahiyat dan salawat sebelum salam, ini juga dianjurkan memperbanyak doa. Lebih bagus doa kita ucapkan di waktu itu, karena ini lebih besar peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi, tentang, ya, tentang utang. Beliau punya utang tapi lupa. Ya, utangnya dia sudah lupakan. Pertama yang harusnya dia lakukan, hendaknya dia berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari tahu semaksimal mungkin. Kalau dia bisa Ya, memang qadarullah harusnya ketika dia punya utang dia catat supaya tidak lupa lagi, ya, supaya tidak lupa setelah itu. Kalau seandainya sudah kelupaan, dia sudah berusaha mencari catatannya tidak ada, maka dia berusaha bertanya kepada orang yang punya piutang tersebut, ya, pihak yang punya harta tadi atau yang punya piutang tadi kepada dirinya, entah dia cari anaknya atau keluarganya yang lain, berusaha dia untuk mencari informasi, apalagi sekarang dengan media sosial yang mudah, ya, kita menghubungi orang-orang, bisa kita cari di medsos yang ada untuk mencari tahu orang tersebut yang kita pernah berutang dari dia, cari berapa utang yang masih ada. Alhamdulillah, kalau tidak, kita berusaha untuk segera membayar utang tersebut, ya, agar tidak menjadi tanggungan kita pada hari kiamat nanti. Jadi jangan kita remehkan hal-hal yang seperti ini, karena ini jelas ancamannya pada hari kiamat nanti, karena ini hak orang akan menjadi nilai tukarnya nanti dengan pahala-pahala kebaikan yang kita miliki. Kalau pahala-pahala kebaikannya sudah habis, maka dosa orang itu yang ditanggungkan ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Selagi kita ada di dunia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari orang tersebut agar kita bisa membayar utang kita. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui chat WA di 0819 896543. Ustaz, mohon semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustaz, saya seorang janda dan memiliki dua anak yatim. Saya memohon kepada Allah untuk tidak menikah lagi dan ingin bertemu lagi dengan suami saya lagi di surga kelak. Apakah permohonan saya ini menimbulkan maaf Ustaz. Apakah permohonan ini menimbulkan dosa bagi saya? Dan apakah saya termasuk berdosa jika dalam mendidik anak saya memarahi, ya, yang dimana anak saya ini berstatus yatim Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, memberikan perlindungan dan kebaikan serta pengampunan bagi suaminya dan juga kebaikan bagi kita semua. Ya, keinginan seperti ini secara asalnya tidak mengapa. Cuman permasalahannya, dia berdoa agar bisa dikumpulkan bersama suaminya di surga. Siapa yang menjamin ya hal tersebut, ya? Pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam hadis yang sahih memang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu li akhiri azwajiha." Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Orang perempuan itu nanti di akhirat akan bersama suaminya yang paling terakhir. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa seorang perempuan itu akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya di antara suaminya, itu nanya benar, tapi secara riwayat ini dhaif, bahkan mungkar hadisnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, jadi yang sahih itu, al-mar'atu li akhiri azwajiha, perempuan itu akan bersama suaminya yang paling terakhir. Kalau dia pernah menikah lebih dari satu kali, maka dia akan dikumpulkan bersama yang paling terakhir. Ini juga yang terjadi nanti pada ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti akan tetap menjadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Pohon surga itu juga yang menjadi pertimbangan, misalnya Ummu Darda yang kecil, yang dari kalangan tabiin, ya, setelah Ummu Darda yang istrinya Abu Darda yang menikah lagi sama Ummu Darda juga namanya dari kalangan tabiin, ketika dilamar sepeninggalnya Abu Darda, dia tidak mau karena dia ingin berkumpul dengan Abu Darda berdasarkan hadis yang sahih tadi. Nah, ini kalau sahabat jelas mereka masuk surga, dijamin. Adapun orang sekarang, ya, ketika sang istri tidak mau menikah lagi dengan alasan seperti ini, sementara kalau yang datang nanti jelas orang yang lebih baik, apalagi ada keutamaannya, dia sekarang seorang perempuan sendirian, fitnah bagi dirinya, kemudian juga dia harus mencari nafkah untuk anak-anak. Terima, ya, karena belum tentu juga, ya, suaminya yang telah wafat, ya, meskipun kita doakan kebaikan pengampunan Allah untuknya, tidak, belum tentu juga ada yang adalah yang terbaik dibandingkan dengan misalnya ada yang melamar dia setelah itu. Walakul hal, yang secara pertimbangan saat ini, kalau memang dia tentu dia butuh nafkah dan seterusnya, akhlaknya baik, agamanya tentu saja. Nah, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingat tadi pertanyaannya, ketika dia mendidik anaknya kadang-kadang memarahi anaknya yang statusnya sebagai anak yatim, maka jawabannya selama itu adalah bagian dari pendidikan ibu, dan tentu ibunya lebih tahu tata cara mendidik anaknya apalagi dia sudah belajar agama, maka lakukanlah dengan tetap mengedepankan sikap lemah lembut ya. Ketika perlu dimarahi maka marahlah dengan cara yang baik ya. Maka lakukanlah pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah ini tidak menjadi sebab kita seorang ibu berdosa kepada anak-anaknya tersebut, karena ini merupakan bagian dari kasih sayangnya ketika mendidik anak-anaknya tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawaban yang Anda berikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari penanya yang masuk masuk melalui chat WA Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah tahu hukum membangun kuburan itu tidak boleh, tapi orang tua itu ibu meminta saya untuk membangun kuburan bapak yang sudah wafat di tahun 2004 silam. Alasannya karena tenggelam, karena banjir, dan digali orang lagi karena makam sudah lama. Jika saya menolak, dikhawatirkan akan memutuskan satu rahmi. Bagaimana saya harus menyikapinya Ustaz? Apakah saya menuruti kemauan ibu lalu bertobat atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Taufik, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali, yang sangat baik dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada beliau kebaikan dan kepada kita semua. Ya, jawaban yang pertama adalah ketika kita tahu itu adalah maksiat dan dilarang di dalam hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda, La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun, siapapun dalam maksiat kepada Allah, karena taat dalam kebaikan saja. Dan ketika kita tidak mentaati perintah ibu dalam perintah tadi, dalam hal tadi, ini sama sekali tidak disebut memutuskan silaturahim. Karena tidak mungkin silaturahim diperintahkan di dalam agama dilakukan dengan cara yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa berbuat kebaikan dengan cara yang melanggar dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kan tidak mungkin. Jadi yang kita lakukan adalah sebisa mungkin kita jelaskan kepada ibu kita bahwa tidak boleh membangun kuburan. Terjadi keadaan tersebut, kita segera timbun kembali tanahnya. Kalau mungkin airnya tergerus, boleh kita letakkan batu-batu. Ya, kalau khawatir lagi batu-batunya terbawa air, kita sekedar beri semen, sekedar untuk menjaga agar tanahnya tidak tergerus misalnya. Bisa seperti ini karena kondisinya hajat. Ya, boleh kita sebagian tanah mungkin struktur tanahnya agak mudah terbawa air, maka boleh kita buatkan letakkan batu-batu di sekitar kuburan tersebut, di sampingnya kita kita buat segi empat untuk pembatas kuburan tersebut. Kalau seandainya ada aliran deras air yang memudahkan tergerus, maka bisa kita berikan sesuatu yang menahannya. Boleh misalnya dengan kita tanahnya ditancapkan batunya supaya lebih kuat misalnya tertancap, atau bahkan mungkin diberikan semen sedikit agar menempel. Ya, ini bukan tujuan untuk membangun tentu saja, karena ini alasan darurat daripada nanti tanahnya tergerus sehingga tanda kuburan tersebut akhirnya hilang, ya, sehingga nanti akan digali orang sementara masih ada jenazah di dalamnya, atau mungkin nanti akan tanahnya terangkat sehingga terlihat jenazahnya dan seterusnya. Kalau alasan seperti ini boleh kita lakukan, tapi tidak perlu dengan cara di dalam agama kita. Taib, na'am barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang terakhir dan cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita jawab bisa memberikan faedah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.